Ketangkasan bindu 10 siwa. Kencabagi, kubagi tempat-tempat suara megang ibas perpulungan jelma sinterem silit i surga enari, nina. Pujilah dibata, ia kap si mulahi kita, jana ia kap si erkuasa. Hukuman si ibre kena, bujur dengan adil kap. Enggo i hukumna diberu perlua-lua simbelin, si mabai doni enda papa alu lagu langkahna si perlua-lua e. Enggo i hukum dibata diberu e, perbahan ibunuh diberu e, suruh-suruhan dibata. Tole nina sora e, pujilah dibata. Cim berapi sirehna ibas kuta enari laar kiri-kiri nangki. Pertua-pertua si 24 ras rubia-rubia si 4 e. Arjimpuh nembah mandi bata si kundul ibas kursi kini rajaan e. Nina. Amin. Haleluya. Kencabage terbegi sora ibas kursi kini rajaan e nari. Nina. Oh kerina juak-juakna subuk simbelin bagai pesikitik. Si erkemalangan manbana, pujilah dibata. Jenari, ku begi bagi sora sada perpulungan simbelin. Bagi sora air sampuran simbelin, nina. Pujilah dibata. Sebab Tuhan dibata antasi mada kuasa e, ngokap jadi raja. Ersuralah kita janah meriahlah si akap. Si pujilah ia. Sebab ngosok paksana kerja erdemu bayu anak biri-biri e. Janah pengantin si diburu ngodung ersikap guna kerja e. Pengantin si diburu e, ngo make uwi sebentar si irkilat-kilat. Uwi sebentar e, eme perbahanan si mehuli si ilakoken anak-anak dibata. Kencabage, nina manbangku. Suratkenlah enda, ketuahan kalak si ngo iundangku kerja erdemu bayu anak biri-biri e. Tole nina manbangku. Kata-kata enda tuhu-tuhu ibas dibata nari. Erjimpuh aku ilebe-lebe nahena, ateku nembah manbana, tapi nina manbangku. Ola sembah aku, sabab aku pe suruh-suruhun nge, baliras kam, bagepe baliras senina-seninanu, eme kalak si tetap mencikap kebenaran si ipetangkas Yesus. Sembahlah dibata. Sebab simpegegehi ukur nabi-nabi, eme kebenaran si ipetangkas Yesus. Jenari, kuidah langit talang, janah ijelit sada kuda bentar. Si ngeresak kuda e gelarna si setia dengan bujur. Ia ngadili alu bujur ras erperang pe alu bujur. Matana bagi gara api, janah ibas takalna melala mahkota. Ibas ia lit tersurat sada gelar, tapi i sepelang angkasa saya katakan ia. Jubah si ipakena i celup alu darah. Gelar si igelarkan manbana, eme kata dibata. Tentera-tentera surga ngikutkan ia alu ngersak kuda bentar. Dengan make baju bentar si bersih. Ibas babah nanari, darat sada pedang si entelap janah alue pagi italu kena bangsa-bangsa. I perintahna me bangsa-bangsa alu ciken besi. Irikna me anggur ibas ingan ngeri anggur pernembek ate dibata si mada kuasa. Ibas jubahna bagepe ibas nahena isuratken gelar. Raja ibabo krina raja, dengan tuan ibabo krina tuan. Cenari kuidah sekalak malaikat tedis ibabo matawari. Alu sora si megang, ngerana iaman krina perik-perik si sangana kabang i tengah awang-awang, nina. Marilah ras-ras pulung guna kerja man-man simbelin si ibahan dibata. Marilah man daging raja-raja, puang lima ras prajurit-prajurit bagepe daging kuda ras singer saksa dengan daging krina manusia. Subuk juak-juak bagepe lah juak-juak simbelin bagepe si kitik. Jenari, kuidah rubia-rubia e, ras raja-raja doni, bagepe tentera-tenterana, pulung guna ngelawan si ngeresak kudandai ras tentera-tenterana. Tapi rubia-rubia e, ipenjarakan ras nabi perguak, si inggor bahan tanda-tanda sengget ilebe-lebe rubia-rubia e. Alu tanda-tanda sengget eme, itipu rubia-rubia e, Kerina kalak silid ibas ia cap rubia-rubia, dengan kerina kalak sinembah gana-gana rubia-rubia Rubia-rubia ras nabina si pergua Duana ia meken geluh-geluhan kubas lawit api si gara ras kertah. Tentera-tenterana ibunuh alu pedang sindarat ibas babah si ngeresak kuda enari. Jenari kerina perik-perik mangani dagingna asab surna.